Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Saya akan sampaikan tazkirah ni lebih kurang 60 minit. Lepas tu bila ada soalan kita akan berkongsi jawaban. Datuk-datuk, datin-datin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tajuk kita adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tengok dalam Al-Quran, kasih sayang ada diguna dua kata. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah kasih sayang, rahmah pun juga kasih sayang. Tadi ada WhatsApp dari seorang doktor di Sabah. Dia tulis dalam bahasa Arab, nak jumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Dia guna kata liqa'an wuddiyan. Wuddiyan dari kata mawaddah. Saya nak jumpa Ustaz Abdul Somad, perjumpaan mawaddah. Kasih saya, lelaki bukan perempuan. Apa beza mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu physically. Kalau kata pepatah orang-orang Melayu dulu, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang, pokoknya semua yang lebih-lebih lah. Itu disebut dengan mawaddah. Sedangkan yang tak nampak oleh mata, itu disebut dengan rahmah. Jadi bila kita tengok ada pasangan orang-orang tua umur 70 tahun masih boleh berjalan bersama, sebenarnya dalam hati mereka masih lagi ada rahmah, bukan mawaddah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memandang kita tidak dengan pandangan mawaddah, tapi pandangan rahmah. Makanya bila kita buka Quran, ayat yang pertama adalah rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami bertanya kepada istri, bila abang nanti dah tua, tangan menggeletar menyuap nasi, tak boleh lagi tegak berdiri, sudikah engkau menemani aku sampai mati? Kata perempuan, ya. Maka jawaban dia itu bukan mawaddah, tapi rahmah. Bila nanti, si perempuan pun balik bertanya, bila nanti adinda mati, apakah abang akan nikah lagi? Tidak, sebab belum kau mati pun aku dah nikah. Sebenarnya dia sedang nak uji apakah akan marah atau tidak. Dia pun sedang menguji ikhtibar rahmah, kasih sayang. Nah, rahmah ini milik Allah SWT. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmah. Lalu kemudian Allah turunkan tis'atan wa tis'ina, dia genggam. Yang dia turunkan hanya satu saja, rahmatan wahidah. Satu rahmah dia turunkan. Lalu satu rahmah inilah berebut-rebut antara al-insu wal-jinnu wal-baha'imu wal-hawam. Al-insu manusia, al-jinnu jin, wal-baha'im binatang, wal-hawam binatang juga tapi yang merayap, ular, kala, lipan, semut. Berebut-rebutlah kita dengan empat makhluk ini untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah tadi. Kerana kasih sayang Allah itulah maka tak ada singa yang menerkam anaknya. Kerana kasih sayang Allah itulah tak ada ular sawah yang memakan telurnya. Kerana kasih sayang itu pula tidak ada gajah yang mati anak gajah terijak kaki ibu gajah, induk gajah. Kerana ada kasih sayang dalam hati manusia. Tapi bila manusia yang dicabut Allah kasih sayang, nuzi'at minhur rahmah, dicabut Allah kasih sayang dari dalam hatinya, maka ada manusia, maaf, yang membunuh janinnya sebelum keluar menengok alam dunia. Dulu orang kafir Quraisy, selepas anak itu lahir baru dia bunuh. Makanya dalam Quran disebut wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti anak-anak itu akan hidup lagi ditanya Allah Ta'ala, dan mereka akan bertanya untuk apa mereka dibunuh, mengapa mereka dibunuh. Kejam orang musyrik jahiliyah, lebih kejam lagi jahiliyah modern abad 21. Kerana jahiliyah dulu membunuh selepas lahir melihat dunia, jahiliyah sekarang membunuh sebelum lahir ke dunia. Aborsi, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tajuk kita adalah tentang rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya jamaah yang hadir banyak melimpah ruah ini juga kerana ada kasih sayang dalam hatinya. Maka dengan kasih sayang itu pulalah kita berkasih sayang hari ini. Mudah-mudahan ini menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bahwa kita masuk surga bukan kerana amal kita. Yang malam tadi tahajud hingga subuh, saya malam tadi tahajud hingga subuh Ustaz, kata jamaah, oh Masya Allah banyak betul amal awak. Subuh pukul berapa? Pukul 5. Awak tahajud pukul berapa? 4:30. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak masuk surga kamu kerana amalmu. Kita masuk surga bukan kerana khatam Quran sebulan 2 kali, bukan kerana kita bersedekah pada anak yatim, bukan kerana kita tahajud hingga azan subuh berkumandang. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan kerana amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga kerana amalku. Lalu kita masuk surga ini kerana apa? Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmati. Masuk surga kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mati itu disebut mendapat rahmat. Almarhum kalau di Indonesia, di Malaysia Allah yarham. Apa bezanya? Rahimah yarhamu. Dia pakai verb fi'il, kata kerja. Rahimah yarhamu, rahman. Rahimun marhumun. Saya disebut al-mukarram. Kalau sudah mati al-marhum. Sedangkan di Malaysia dia pakai fi'il mudhari, Allah yarham. Apa bezanya? Yarham mudhari sekarang, mustaqbal akan datang. Allah yarham, Allah mencurahkan rahmat untuk dia berterusan hingga hari kiamat, hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua kita pakai, almarhum, Allah yarham. Makanya orang yang mati itu pertama kita mintakan dosanya diampuni, selepas itu dia dapat rahmat Allah. Salat jenazah, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tadi kita duduk antara dua sujud, sama doanya. Pertama minta ampun dosa, selepas dosa bersih baru turun rahmat Allah. Maka bunyi doanya Rabbighfirli warhamni. Coba kita tengok, kenapa tak rahmat duluan? Karena rahmat tidak akan turun kalau ada dosa. Orang tidak mungkin kasih sayang kalau dia benci. Makanya orang tidak pernah benci pada anak kecil yang belum akil baligh, karena dia tidak pernah bersalah. Salah pun dia tetap dimaafkan. Beza dengan orang yang sudah akil baligh. Makanya apapun yang dilakukan baby, budak kecil, lucu. Puan datang menengok anak kecil baru lahir. Lalu kemudian ibu budak kecil ini minta gendong. Cuba gendong, dia gendong. Lepas gendong, maaf cakap, budak kecil itu kencing. Ada tak puan yang menjatuhkan dia? Eh, budak ini jahat. Tak ada. Sebab apa? Padahal perbuatan dia tak baik. Kerana budak kecil tak ada salah. Begitulah orang yang pulang dari ibadah haji, dia seperti yang baru dilahirkan, tak ada salah sama sekali. Makanya minta mulut kita supaya dia berdoa, karena rahmat Allah masih ada dalam dirinya. Allahumma ghafir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Kasih sayang Allah akan tercurah pada orang yang bersih dari dosa. Maka yang pertama kali kita minta istighfar, ampun dosa. Allahumma ghafir lahu warhamhu, rabbil firli warhamni. Barulah dia sampai pada almarhum, Allah yarham, turun rahmat Allah. Barulah sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita adalah rahmat Allah, dan siapa sahaja yang dapat rahmat Allah itu. Hadis yang pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini disebut dengan musalsalat awwaliyah. Biasanya tuan-tuan guru, ustaz mengajar hadis, hadis yang pertama adalah hadis ini. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya mendengar hadis ini pertama kali dari guru saya. Guru saya mendengar hadis ini pertama kali dari guru dia. Guru dia mendengar hadis ini awal pertama kali dari guru dia. Maka disebut dengan hadis al-musalsalat bil awwaliyah. Karena biasanya tuan guru mengajarkan hadis yang pertama tentang rahmat. Mengapa tuan guru tidak mengajarkan tentang haram berzina? Kenapa tidak mengajarkan tentang haram mencuri? Mengapa tidak mengajarkan keutamaan sholat dan puasa? Karena guru ingin memandang muridnya itu sebagai pandangan kasih sayang. Makanya saya melihat semua sebagai pandangan kasih sayang. Kalaulah saya tak melihat pandangan dengan kasih sayang, maka kita akan datang dengan membawa marah, hamun, caci maki, sumpah serapah. Kajian hadis yang pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, didengar langsung oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, anak kandung Amr bin As, dari mulut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mendapatkan rahmat adalah orang yang ada kasih sayang dalam hatinya, ada ghibah, ada kasih, ada cinta, ada kasih, ada sayang, bahasa kita tak sampai hati. Sebenarnya saya mengantuk betul tadi dengar tazkirah Ustaz Somad, dah nak balik dah. Kenapa awak tak balik? Tak sampai hati tengok dia tegak. Tak sampai hati. Tak sampai hati melihat orang susah. Tak sampai hati melihat orang miskin. Tak sampai hati melihat anak yatim. Tak sampai hati. Makanya puan-puan yang ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, bersyukurlah, berarti Allah masih menurunkan rahmatnya. Kita tengok ada orang yang tak lagi ada kasih sayang dalam hatinya. Balik ke rumah, buka tempat beg emas besar-besar. Cincin emas, gelang emas, rantai emas. Kenapa awak tak pakai? Dulu nikah pakai hantaran emas. Aku terima nikahnya dengan mahar 1 kilogram emas tunai. Tapi dia tak pernah pakai. Kenapa puan tak pernah pakai? Saya tak sampai hati, Ustaz Abdul Somad. Tak sampai hati kenapa? Bila saya pakai, pergi walimah orang nikah, banyak perempuan lain yang pengsan menengok emas saya itu. Tak sampai hati ada rasa kasih sayang. Begitu juga dengan lelaki. Kenapa awak diam-diam menikah dengan perempuan itu? Aku tak sampai hati menengok anak-anak yatim dia. Maka aku nak tolong dia. Kata sebagian lelaki. Tapi ini tak boleh jadi jawaban contoh. Jangan gara-gara ini balik nanti buat macam yang saya sampaikan. Lepas itu semua perempuan di Sabah melarang saya tazkirah masuk Sabah lagi. Saya hanya bagi contoh saja, bahwa ada rahmah tak sampai hati, kasih sayang dan cinta dalam hati. Saya pernah suatu hari lalu di jalan, masa itu dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham, nak bagi tazkirah di Masjid Az-Zikra. Masa saya nak melangkah, dia tarik tangan saya. Awas Ustaz Somad, Ustaz. Saya terkejut, saya sangka ular. Apa Ustaz? rupa ada iringan semut berjalan. Hah? Apa Ustaz tarik tangan saya? Jangan sampai Ustaz pijak, ada semut di bawah. Oh, ada kasih sayang dalam hati dia. Seorang soleh bernama Ibrahim bin Adham membeli kurma. Lepas dia beli kurma, dia bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, dia nak makan kurma, dia tutup balik kurma, dia pergi ke pasar, tempat dia beli tadi, dia letakkan balik. Maka keluarga dia bertanya, kenapa awak balik ke tadi? Kata dia, jauh dari keluarga itu menyakitkan. Apa hubungan kurma dengan jauh dari keluarga menyakitkan? Sampai di rumah, dia buka kurma, dalam kurma itu ada semut. Semut ni jauh, udah bayangkan istri dia menangis di rumah. Mana dia? Adakah kita pernah memikirkan semut? Ibrahim bin Adham. Ah, itu kan orang dulu, Ustaz. Orang sekarang mana ada memikirkan semut? Saat membuat tea, minuman, rupanya ada satu semut yang masuk ke dalam. Semut tadi kepanasan berjalan di tepi cawan. Kalau engkau ambil semut itu, engkau letakkan ke tepi, sesungguhnya masih ada rahmat kasih sayang dalam hati. Pesan siapa itu? Pesan ulama yang baru saja meninggal di Makkah Al-Mukarramah musim haji lepas, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Mun kata orang Jawa, saat engkau angkat semut dari tepi air minummu, engkau letakkan ke tepi jalan, saat itu engkau sedang ada rahmah dalam hati. Orang sekarang tak macam itu. Dia tengok ada semut berenang-renang, ada celupkan. Nah, kau bagi tahu kawan lain yang datang lagi ya. Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari dalam hati, maka orang itu menjadi la'anan mula'ana, orang yang suka melaknat dan terlaknat. Apa makna laknat? Ba'idun 'anir rahmah. Orang yang ada kasih sayang namanya rahim. Orang yang tak ada kasih sayang namanya la'an. Sudahlah la'an, mula'an. Ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bila tuan-puan sampai hari ini masih lagi ada iba, tak sampai hati kasih sayang menengok orang lain, maka sebenarnya dalam ibadah-ibadah kita itu menanamkan kasih sayang. Tak makan dari azan subuh ke azan maghrib. Kenapa tak makan dari azan subuh sampai ke azan maghrib? Banyak orang sekarang salah jawab. Kenapa puan tak makan dari azan subuh ke azan maghrib? Nak diet. Bukan. Menanamkan rasa kasih sayang. Beginilah rasanya lapar, fakir dan miskin. Bila lapar sampai ke ulu hati, maka ringan tangan berbagi infak, wakaf, zakat dan sedekah. Makanya ada orang yang tahan mendengar tazkirah. 2 jam tahan dengan tazkirah. Banyak orang tahan langkahkan kaki nak pergi ke surau solat berjamaah. Tapi manakala berbagi sedekah infak, disitulah. Saya Ustaz Abdul Somad bila dengar tazkirah Ustaz, insya Allah tahan saya. Tapi kalau lah sedekah ini memang sakit jantung saya. Dicabut Allah SWT rahmah dari dalam hati. Makanya idza mata, kalau mati saudaramu, disuruh iringkan dia sampai ke liang lahat. Man syahidal janazata, siapa yang menengok jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah lahu qirat, dapat 2 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menengok jenazah hatta tudfana, sampai dikafankan, sampai dikuburkan ke liang lahat, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Menengok orang sakit untuk apa? Menanamkan kasih sayang. Menengok orang mati untuk apa? Menanamkan kasih sayang. Saya dibawa jalan-jalan oleh sahabat saya. Ustaz Somad, ada waktu luang, waktu kosong, kita nak jalan-jalan. Mendengar jalan-jalan, traveling, ada, kata saya. Insya Allah saya datang. Rupanya dia nak jalan-jalan menengokkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia nak tunjukkan? 1 orang kena kanser mata. Biji mata besar, hampir sebesar kepala. 1 lagi nak tunjukkan kanser leher. Berlubang. Tak boleh bercakap. Perempuan 20 orang, semuanya macam maaf hamil mengandung 9 bulan. Tapi tak ada janin. Semuanya kena kanser perut. Lepas itu saya disuruh tazkirah. Cuba Ustaz bagi tazkirah depan orang banyak ni. Saya tak sanggup bagi tazkirah, hanya ambil tisu menangis saja. Alhamdulillah masih ada lagi rasa kasih sayang dalam hati, tak sampai hati menengok. Ada orang menangis, lepas menangis dia keluarkan duit. Tapi ada juga setengah orang menangis sebab dia tahu tak lama lagi orang akan minta duit. Jadi ternyata air mata ni keluar macam-macam sebab dia keluar. Oleh sebab itu maka ada orang yang setakat iba hati saja. Oh, kasihan. Cukup. Tapi ada orang lebih daripada itu, selepas itu dia pun berbagi. Kerana apa? Ada kasih sayang. Kasih sayang dalam hati ini yang membuat, apa kata Nabi, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Kita masih hadis yang nomor satu lagi. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Rahmat Allah hanya turun pada orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Bila orang itu tak lagi ada kasih sayang dalam hati, maka dia akan menjadi orang yang zalim. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin. Ada orang nanti mati menghadap Allah sembahyangnya banyak. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, awabin, isyraq, hajat, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasa Senin, Khamis, puasa Nabi Daud, puasa ayamul bait 13, 14, 15, wa sadaqatin, sedekahnya banyak, wa hajjin, haji banyak, setahun ke Makkah 2 kali, umrah sekali, haji sekali. Tapi ternyata malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebab apa? Ternyata qad syatama hadza, lidah kasar mencaci maki hamun si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Semua mereka ini kehilangan rahmat dari dalam hatinya. Inilah orang yang masuk neraka bukan kerana berzina, masuk neraka bukan kerana khamar, masuk neraka bukan kerana judi, masuk neraka kerana tidak ada rahmat kasih sayang dalam hati. Mereka ini disebut Allah pendusta-pendusta agama. Pendusta agama bukan Fir'aun, pendusta agama bukan Qarun, pendusta agama. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yatim, miskin, ketiga baru fawailul lil musallin. Allah bagi hak dia nombor tiga. Bila engkau tak sembah aku, engkau pendusta agama level tiga. Tapi yang VVIP, yang high class, bukan yang tak sembahyang, tapi orang yang yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Seolah-olah seakan-akan Allah ingin mengatakan, hakku boleh aku undurkan, tapi hak sesama manusia bila tercabut kasih sayang dari dalam hati, membuat orang menjadi pendusta agama. Bagaimana mungkin rahmat Allah turun kepada orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala? Jadi selama ini kita merasa kita adalah orang baik kerana sudah baca Quran, kita merasa orang sudah baik berakhlak kerana kita solat duha, tapi sebenarnya kita tidak mendapatkan rahmat kerana tak ada kasih sayang kepada orang lain. Tak mau tahu. La yabitu syab'an wa jaruhu ila jambihi ja'i'un. Jangan sampai orang Islam tidur lelap sedangkan jiran tetangga mengerang kelaparan. Oleh sebab itu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdina pergi ke tanah suci. Sampai di tengah jalan dia cium bau harum semerbak gulai. Berhenti sejenak, cuba cari siapa dari mana bau gulai yang harum ini. Maka rombongan kafilah haji pun, mereka dulu naik unta dari Irak menuju Makkah Al-Mukarramah. Mereka cari-cari dapat ada seorang perempuan yang sedang memasak gulai. Itu ulama besar Abdurrahman bin Mahdi ingin merasakan apa rasa gulai yang harum semerbak ini. Kata perempuan yang memasak ini, tak layak seorang ulama besar memakan ini. Mengapa begitu? Sebab ini adalah bangkai tikus. Kenapa makan tikus? Karena tak lagi ada di kampung ini yang halal untuk dimakan. Mendengar berita itu, Imam Abdurrahman bin Mahdi mengumpulkan semua uang yang akan dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Semua uang yang akan menjadi perbekalan menunaikan ibadah haji, sesiapa yang haji kedua. Haji pertama wajib, sila berangkat ke tanah suci, tapi yang bagi haji kedua ketiga, kumpulkan, bagikan kepada fakir miskin. Kerana haji hanya wajib sekali, tapi menolong orang lain menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berapa banyak orang yang pergi haji tapi tak mendapatkan haji mabrur, tapi orang tidak pergi haji untuk kedua ketiga, tapi pahala haji tahun itu dia mendapatkannya, karena tujuan daripada ibadah haji adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia di padang Arafah tapi rahmat tak turun, ada yang di kampung halamannya rahmat turun. Kenapa? Hadis yang pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi rahmat ni tak nampak. Baju nampak, sorban nampak, peci, kopiah nampak, tapi rahmat tak nampak. Adakah di antara kita yang rahmat penuh dalam hatinya? Ada pula yang tak ada rahmat, kita pun tak tahu. Dan alhamdulillah Allah tak tunjukkan. Andailah Allah tunjukkan, ada alat untuk mengukur rahmat itu, lalu kemudian puan dan tuan memakainya dengan menggunakan handphone, oh, rupanya yang bagi tazkirah itu pun tak juga ada rahmat dalam hati. Na'udzubillah. Biarlah itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi balik dari sini, mari kita laksanakan bagaimana tunjukkan rahmat dalam hati kita ini. Kita bagikan kepada anak yatim, fakir miskin, orang susah, orang tak mampu, sesuai dengan kemampuan kita. Bila tak lagi ada di kota Kinabalu, cari kota-kota lain, pergi ke tepi laut, ke tepi sungai, tolong. Kerana itulah bukti bahawa kita bukan pendusta agama, bahawa kita masih lagi ada rahmat kasih sayang Allah dalam hati kita. Masa Nabi sedang duduk, cium cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, datang seorang lelaki badui menengok, memperhatikan. Lepas itu, apa kata si badui tadi? Aku ada 10 anak, tak satu pun pernah aku cium. Sedangkan Nabi memeluk, mencium Sayyidina Al-Hasan dan Husain, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata si Arab badui, 10 anakku, satu pun tak aku cium. Kata Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang dirahmati Allah, disayangi Allah, hanya orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Bila kau tak ada kasih sayang kepada makhluk, maka Allah pun tak akan menaruh kasih sayang terhadap engkau. Jadi sejahat-jahatnya orang sekarang, walaupun bentuk dia macam penyanyi metal, pakai tatu, pakai macam-macam, tapi kalau dah menengok budak kecil, tentu ada rasa kasih sayang. Tapi orang kafir jahiliyah zaman dulu, walaupun dah masuk Islam, Arab badui, tetap merasa keras hati, tak nak mencium anak kecil. Ini yang terjadi pada orang Arab badui yang melihat Nabi mencium Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitaballah, membaca kitab suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, selepas membaca ayat Al-Qur'an mereka kaji isinya. Duduk berkumpul macam subuh tadi di Masjid Bandaraya Kinabalu. Lepas itu baca ayat-ayat Quran. Selepas itu kemudian mengkaji isinya, maka Allah balas dengan 4. 3 kita buat, 4 balasan Allah. Yang kita buat cuma 3. Duduk berkumpul, baca ayat Quran, kaji isinya pengajian, dibalas Allah. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Kedua, wasiat bihimur rahmah. Ini yang mengena dengan tajuk kita pagi ini. Wasiat bihimur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, haffat bihimul malaikah, setelah rahmat turun mereka dikelilingi malaikat. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang majelisnya diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila ada tazkirah, ada pengajian, siapapun yang bagi tazkirah datang. Tak usah pikir profesor dia dari Kaherah ke atau dari UKM atau dari mana. Yang penting datang saja. Sebab niatnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah Ta'ala. Karena niat awalnya adalah mengambil turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hadisnya sahih. Maka bila hari ini ada orang menuntut ilmu dengan ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, dalil lain, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ada pula yang berniat ingin mendapatkan barakah, memang tak salah. Dimanapun posisi, duduk di ataskah, di bawahkah, ada kerusi atau tidak, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang niatnya itu dari rumah niat untuk mendapatkan dunia? Berapa banyak orang dari rumah mendapatkan dunia tapi balik mendapatkan akhirat? Siapa dia? Suraqah bin Malik. Ada seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik. Dia kejar Nabi Muhammad SAW dari belakang. Niat dia ingin mendapatkan 100 ekor unta. Kerana kafir musyrik jahiliyah di Makkah sudah berikan iklan, siapa yang boleh membawa kepala Muhammad hidup atau mati akan diberi 100 ekor unta. Maka sila bawa. Suraqah pembunuh mengejar dari belakang. Manakala dia sudah mendekat kepada unta Nabi SAW, maka Suraqah terjatuh. Ujung kaki kuda Suraqah masuk ke dalam pasir dan dia jatuh. Seumur hidup Suraqah tak pernah jatuh dari kudanya. Saat itu dia tersadar bahwa yang ku kejar ini bukan manusia biasa. Tapi dia bangkit tegak lagi, dia kejar, dia hadang Nabi dari depan. Kemudian dia katakan, ya Muhammad, hari ini aku berhenti mengejar menghadang engkau, karena aku sadar engkau bukan manusia biasa, tapi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pesan Nabi kepada Suraqah? Aghib anna. Suraqah, aku tak minta pada engkau banyak, satu saja. Aghib anna, sembunyikan berita, information tentang kami. Akhirnya Suraqah pun balik ke Makkah. Suraqah pergi dengan niat membunuh Nabi, ingin mendapatkan seekor unta, tapi pulang membawa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka siapa yang dari rumah berniat mendapatkan dunia, jangan berkecil hati, kerana niat boleh berubah di tengah jalan. Innamal a'malu binniat. Yang justru kita sedihkan adalah orang yang dari rumah niatnya untuk mencari ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rahmat sudah mulai turun kepada dia, tapi justru berubah di tengah jalan. Makanya yang diminta oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khairal umuri khawatimuha. Sebaik-baik perkara adalah khawatim penutupnya. Awalnya boleh tak baik. Tentu yang paling baik adalah awal baik, tengah baik, ujung baik. Tapi andal awal tak baik. Andai awalnya tak baik, tengahnya tak baik, paling tidak ujungnya baik. Itulah maka selalu kita doakan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Oleh sebab itu, niat yang awalnya tak baik, maka kadang ustaz di awal tazkirah dia ajak jamaah, mari kita semua memperbaiki niat dengan mengucapkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, kalau dibuat di masjid, atau dalam hati saja memperbaiki niat tajdidun niyah, refresh, memperbaiki lagi niat, kerana mungkin niat sudah berubah, tidak lagi ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, rahmat turun pada orang yang ada rahmat kasih sayang dalam hati. Yang kedua, rahmat turun kepada orang yang ada di majlis ilmu dengan niat mencari ilmu untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, tapi tak ada sebut kata masjid. Yadhkurunallah, berzikir menyebut Allah. Sama macam hadis ilmu tadi, ujungnya sama, pangkalnya saja yang berbeza. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul beramai-ramai. Yadhkurunallah, mereka menyebut Allah. Mulutnya menyebut Allah, hatinya mengingat Allah, sikapnya memuliakan Allah. Itu makna zikir. Tiga, mulut menyebut Allah. Apakah subhanallah, apakah alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau la haula wa la quwata illa billah, atau astaghfirullah, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau membaca Yasin, maka semuanya termasuk dalam zikir. Baca Quran, zikir. Salawat, zikir. Istighfar, zikir. Tasbih, zikir. Takbir, zikir. Semuanya zikir. Bahkan sholat itu pun zikir. Tapi zikir bukan sholat. Sholat itu zikir. Tapi zikir bukan sholat. Semua orang yang sholat pasti berzikir. Tapi tidak semua orang yang berzikir melaksanakan sholat. Maka jangan sampai kita balik-balik. Nanti dia sholat, tidak, tapi rajin berzikir. Kenapa awak tak solat? Cukup dengan zikir saja. Nah, ini tak betul. Kerana Allah sudah ajarkan aqwalun, ada ucapan. Wa af'alun, ada perbuatan. Mufattatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salim. Ditutup dengan assalamualaikum. Maka saat berkumpul berzikir itu juga, kata Nabi, nazalat alaihimur rahmah. Turunlah rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bila ada majlis zikir, majlis membaca Al-Quran, majlis khatam Quran, kana Anas bin Malik idha khatam Al-Quran, sahabat Nabi Anas bin Malik, bila dia mengkhatamkan Al-Quran, jama'ah ahlahu wa awladahu, dikumpulkan istrinya dan anak-anaknya, yad'u bihim, dan dia berdoa bersama. Itulah maka ada majlis khatam Quran. Anak lelaki sebelum berkhitan khatam Quran. Anak perempuan ada malam berinai, ada malam memotong, ada malam memakai inai, ada malam orang merisik, ada malam orang marhaban, ada malam untuk berkhatam Al-Quran. Sampai walimah 7 hari 7 malam zaman dulu. Sekarang sehari semalam. Tapi paling tidak ada majlis khatam Al-Quran. Ada orang mati juga begitu, majlis khatam Quran, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini, tapi kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juzuk, fahuwa hasanun, seelok-elok, sebaik-baik khatam Quran. Tapi kalau tak ada waktu, busy, sibuk, tak sempat sekhatam Quran, maka dia pilihlah qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Yasin pun tak juga sanggup, sependek-pendeknya Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun juga tak sanggup, mati je lah. Apa lagi yang lebih ringan daripada itu? Hanya menggerakkan lidah, memakai air liur sedikit untuk mengundang turunnya rahmat, menjemput turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang dapat rahmat ada kasih sayang dalam hati. Yang kedua, orang dapat rahmat majlis ilmu. Yang ketiga, orang yang dapat rahmat majlis zikir. Yang keempat, hadis tentang seorang perempuan memberikan air minum kepada, maaf, seekor anjing. Tiga-tiga ini tak baik. Perempuannya tak baik, anjingnya tak baik. Ada anjing baik, Ustaz, Ashabul Kahfi. Nah, itu ialah. Tapi ini lain cerita. Lalu kemudian tempat mengambil air minum itu pun tak baik. Sebab yang dia pakai adalah kasut dia untuk mengambil air dari dalam perigi. Lalu dia berikan ke seekor anjing. Tiga makhluk yang tak baik, menjijikkan, kotor, najis. Tapi kemudian Allah mengampunkan dosanya karena rahmat turun kepada dia. Oleh sebab itu ada rahmat kasih sayang, bukan kepada manusia, tapi sampai kepada seekor hewan yang najis, yang kotor sekalipun. Bahkan terkait dengan anjing, kalau tadi ada seorang perempuan yang turun rahmat Allah kepada dia karena memberikan minum kepada seekor anjing, bahkan cerita berbalik dalam Ashabul Kahfi. Allah sebut anjing dalam surat Al-Kahfi. Untuk apa Allah sebutkan? Kenapa Allah tidak sebut dalam Al-Quran itu solat subuh 2 rakaat pakai kunut? Tak ada dalam Quran. Kenapa Allah tak sebut dalam Quran solat zuhur 4 rakaat pakai tasyahud awal tidak bersuara? Tak ada dalam Quran. Tapi tentang ada anjing yang menjaga anak-anak muda yang beriman, Ashabul Kahfi. Ada Allah sebutkan. Maka kata ahli tafsir, walaupun seekor anjing, kalau ada kasih sayang kepada hamba Allah, walaupun seorang hamba yang pezina, kalau ada kasih sayang kepada seekor binatang, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dalam hadis lain, seorang yang menjaga solatnya, puasa sunatnya, tapi kemudian dia tidak memberi makan kucingnya, maka tercabut rahmat Allah dari hatinya dan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka ketika menyampaikan tentang masalah kucing dan anjing, mesti seimbang. Sampaikanlah bagaimana seorang perempuan yang sudah putus harapan tentang rahmat Allah, tapi kemudian rahmat itu turun karena ada kelembutan hati memberi minum seekor anjing. Tapi ini mesti dipahami bahwa tajuk kita tentang rahmat. Saya tak ingin lepas kajian ini semua balik nak beli anjing. Adapun masalah anjing, ada hadis lain. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadulul buyut, tak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Makanya lama wahyu turun sampai akhirnya Khawlah mengambil tangkai sapu ke bawah tempat tidur, dapatlah al-jarwu. Jarwu itu anak anjing, maaf. Dia tengok bangkai anak anjing, tak berbau busuk sebab di Arab kering, tak tercium bau. Setelah dibuang, barulah turun Jibril AS. Jibril, mengapa lama tak turun? Kata Jibril, sebab ada bangkai anak anjing. Kenapa Allah tak bagi tahu Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah maha tahu. Allah hendak beritahu kepada umat ini, Nabiku pun, Rasulku sekalipun, kalau ada bangkai anak anjing, bangkai anak anjing, apalagi sampai anjing bulldog, anjing herder 3 ekor dipelihara, rahmat tak turun. Malaikat rahmat tak turun, malaikat maut turun. Oleh sebab itu mesti kita pahami baik-baik. Maka yang keempat ini adalah bahwa ada rahmat dalam hati walaupun kepada makhluk najis, tapi ini syariat. Hadis tentang perempuan memberi minum ini bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Bani Israel sebelum datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, seorang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, dia tambatkan untanya di luar khemah. Lalu kemudian unta itu berbunyi, kuda berbunyi, keledai yang ada di luar berbunyi meringkik. Lalu kemudian dia pun keluar, heran apa sebab terjadi. Disampaikan cerita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya, tadi manakala aku membaca surah Al-Kahfi, binatang yang ada di luar khemah semuanya berbunyi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya malaikat turun membawa rahmat kerana ayat Al-Quran yang engkau baca, dan binatang-binatang itu melihat malaikat membawa rahmat tersebut. Maka kita selalu berkata selepas baca Quran, Allahummarhamna bilquran, Allahummarhamna, rahmati kami, turunkan rahmat kepada kami, bilquran, tawassul dengan bacaan Al-Quran, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu menjadi kuburan? Rumah menjadi kubur kerana tak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Alhamdulillah, hari ini hampir setiap rumah umat Islam terdengar suara-suara ayat-ayat Al-Quran. Tiap hari kita dengar suara dari jendela, dari tingkap jiran kita, kita dengar suara ayat Quran. Manakala kita bertamu, kita tengok, rupanya television. Tidak dia membaca. Apa bezanya kita membaca dengan TV, dengan laptop, dengan handphone? Bila kita membaca, ada niat. Sedangkan bila alat yang membaca, komputer, tak ada niat. Sedangkan yang dinilai dari amal kita ini adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Makanya kalau kita mendengar ada orang membaca Quran tepat pada ayat sajadah, maka kita disunahkan sujud tilawah. Tapi bila yang kita dengar MP3, MP4, maka kita tidak dianjurkan untuk sujud kerana dia tidak ada niat di dalamnya. Begitu juga dengan amal perbuatan yang tidak ada niat, maka tak ada balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membelinya, lalu bersedekahkannya, orang yang mendengarnya tetap mendapatkan pahala kerana dia sudah membimbing hatinya kepada kebaikan dan kebenaran daripada dia mendengarkan musik yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Ada setengah manusia yang membeli lahwal hadis. Kata Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, lahwal hadis adalah musik yang melalaikan dari Allah SWT. Adapun musik yang mengingatkan tentang solat, tentang mengingat Allah, religi, tentang musik agama, baik, tak salah. Tapi yang melalaikan, melupakan, maka masuk dalam muaminan nasi may yashri lahwal hadis. Lahwun, la'ibun, permainan. Lahwun, sendagurau. Yang hanya membuat orang la takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di akhirat itu orang-orang yang dilupakan, yang dilalaikan Allah. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Nasinahum, kami lupakan mereka. Kami tak pernah menyebut mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka melalaikan kami dan melalaikan hari pertemuan perjumpaan dengan kami, maka kami juga melalaikan mereka, tak pernah menyebut dan mengingat mereka. Mudah-mudahan majelis kita bukan majelis lalai, bukan majelis lagha, bukan majelis laib, bukan majelis lagha sia-sia. Makanya seorang yang memain-mainkan batu lantai Masjid Nabawi masa itu, belum lagi ada lantai penutup, pasir dibiarkan begitu saja. Lalu ketika Nabi menyampaikan khutbah, ada seorang lelaki memainkan batu yang ada di pasir itu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang memain-mainkan batu-batu di lantai faqad lagha, dia sudah sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan sia-sia, maka tiada Jumat baginya. Padahal Jumat turunnya rahmat. Kenapa rahmat hilang? Karena melakukan perbuatan lagha, sia-sia. Yang paling dikhawatirkan, ditakutkan adalah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kelima keenam. Yang keenam, orang yang tidak mendapatkan rahmat dan orang yang mendapatkan rahmat adalah ana rahman, aku ini rahman. Saqattur rahim min ismi. Rahim aku ambil dari namaku. Waja'altu lahu isman min ismi. Aku beri nama rahim itu dari namaku. Maaf, rahim yang ada dalam perut perempuan bukan dari bahasa Melayu. Kita menyebutnya rahim, tapi itu diambil dari Asma'ul Husna Rahman. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, maka aku turunkan rahmat kepada dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku putuskan pula hubungan dengan dia. Putuslah rahmat kasih sayang Allah kepada dia. Makanya sebanyak apapun amal orang, sepakat hadis sahih Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata, tak masuk surga qati'u rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tapi salat dia banyak, puasa dia banyak, haji umrah dia banyak, kenapa dia tak masuk surga? Karena masuk surga bukan karena salat, puasa, haji dan umrah. Masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang memutus tali silaturahim, putus rahmat Allah dari dia, maka dia tak masuk ke dalam surga. Maka hadis sahih Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un. Hadis sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Ada kata rahim, putus maknanya memutuskan silaturahim, putuslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis kita ini sebenarnya majelis silaturahim, majelis menyambung lagi rahmat Allah. Tahun lepas 2018 saya datang, 2019 datang lagi dengan niat menyambung silaturahim. Man ahabahi usatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Umur panjang, murah rezeki, rahmat Allah. Umur panjang rahmat Allah, murah rezeki rahmat Allah. Tapi manakala putus tali silaturahim, umur tak lagi ada rahmat berkahnya, dan rezeki pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz bahwa ini rezeki dia, tapi kemudian dihapus Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya kerana dia memutus tali silaturahim. Itulah makna ayat dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah sudah tetapkan bagi mereka rezeki dan rahmatnya, tapi karena perbuatan mereka rahmat itu dicabut Allah. Kenapa? Karena perbuatan memutus tali silaturahim. La yahillu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, memutus silaturahim pada saudaranya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Maka siapa yang dah putus 2 hari hampir 3 malam, inilah masanya menyambung balik yang putus. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari, kata orang Melayu. Tapi hati yang rusak itu, kalau dibandingkan dengan betapa rahmat Allah tercabut, pilih mana? Mempertahankan sakit hati dan marah, atau menyambung rahmat dengan turunnya rahmat dengan menyambung silaturahim? Pastilah orang akan memilih yang lebih besar dan yang lebih hebat, yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Nah, min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka berdua. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar, gugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun kayu yang kering dihembus angin kencang. Begitulah lepas dosa-dosa dari tangan orang yang sudah berjabat tangan karena menyambung tali silaturahim. Yang terakhir, yang ketujuh, rahimallahu mar'an ayqaza ahlahu. Rahimah, rahmat. Rahimah, Allah menurunkan rahmat bagi seorang suami, ayqaza ahlahu, yang menjagakan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan salat. Bila tadi malam ada puan yang salat tahajud kerana dijagakan oleh suaminya, maka suami menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah terjaga malam tadi tahajud, Ustaz Somad. Kerana dia menjagakan? Tidak, kerana batuknya tak putus sebab rokok tak berhenti. Tapi kalau terjadi sebaliknya, bagaimana kalau perempuan itu pula yang menjagakan, membangunkan? Wake up, bangkit. Maka hadis pula menyebut rahimallahu ra'atan ayqazat zaujaha. Allah menurunkan rahmat bagi seorang perempuan yang menjagakan, membangunkan suaminya dan anak-anaknya, walaupun ini bukan kewajiban dia. Karena kewajiban ini ada pada laki-laki. Ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Tapi kemudian ada perempuan yang membuat suaminya bertaubat kerana dia selalu membaca Quran, menjaga hijabnya, menjaga solatnya, doanya tak putus. Setiap malam dia bacakan Yasin. Ya Allah, berkat kemuliaan Yasin ini, bukakanlah pintu hati suamiku untuk sembahyang, ya Allah. Kalau tidak juga, aku serahkan dia pada Engkau, ya Allah. Kalau nak tenggelamkan macam Fir'aun, tenggelamkanlah, ya Allah. Tak boleh. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Kerana Nabi Muhammad SAW pun, manakala diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau ada satu doa mustajab, kalau engkau doakan ini, rata mereka ini dengan tanah, habis semua. Kata Nabi SAW, biarlah doa itu kusimpan, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Patah giginya, berdarah terompah kayunya, dan saat itu datang malakul jibal, malaikat, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar, ya Muhammad SAW, kuratakan mereka dengan tanah. Tapi apa doa dia? Allahumma asallah ayyab'atha, mudah-mudahan Allah akan membangkitkan anak cucu mereka, man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Akhirnya orang Taif, suku Saqif, kampungnya Taif, 91 km dari Makkah Al-Mukarramah, hari ini 100% semuanya bersyahadat karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan yang baik-baik, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 orang-orang yang mendapatkan rahmat menurut hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bila datang ustaz bagi tazkirah ke Sabah, dia mengatakan ada 10 yang dapat rahmat. Berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya. Bila ada ustaz pula berceramah, ada 5 yang dapat rahmat. Berarti waktu dia lebih sikit daripada saya. Maknanya ilmu tak terbatas. 7 saya sampaikan, akan disampaikan ustaz-ustaz lain dalam majlis-majlis yang lain. Terus mengaji. Mengaji ini sama seperti berjalan di tepi pantai. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut. Masih masuk ke dalam, tenggelam pinggang. Masuk lagi ke dalam, tenggelam leher. Islam makin dikaji, makin terasa bahwa kita miskin dan tak punya apa-apa. Jangan pernah berhenti mengaji. Orang yang berhenti mengaji, dialah orang yang jahil. Lebih baik menjadi jahil di tengah ulama daripada menjadi alim di tengah juhala. Saya merasa jahil di tengah para ulama-ulama kita. Ustaz Abdul Somad, ini ulama kita yang datang berdakwah ke Sabah. Tahun berapa ustaz? 74. Dalam hati saya, 3 tahun lagi saya baru lahir. Mereka sudah berdakwah, dikenalkan dengan para ulama mukhlisin menegakkan agama Allah. Maka kita lebih baik menjadi orang yang fakir ilmu di tengah para ulama, sehingga dengan itu kita merasa terus mencari dan menggali, dan akhirnya ridho Allah lah yang dicari, rahmat Allah lah yang turun. Maka sampailah tujuan. Ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. 60 menit. Bila ada yang bertanya nanti, apa tajuk Ustaz Abdul Somad tadi? Sesuai yang diberikan, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Berapa kata Ustaz Somad tadi? Ada 7. Apa saja yang 7? Saya pun tak ingat tahap pun. Tapi insyaAllah video ada insyaAllah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Sebagaimana dimaklumkan, ada soalan-soalan, kita akan bahas dalam soal jawab insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun rahmat dalam sebuah keluarga jika istri meninggikan suara dengan suami. Ini bukan bertanya, mengadu. Mengadu dari innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa, suamimu ini wahai perempuan, jannatuki wa naruki. Ki perempuan. Innama huwa, suamimu ini, jannatuki wa naruki. Suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi nerakamu. Ayyuma mar'atin matat, seorang perempuan yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Oleh sebab itu maka seorang perempuan yang awalnya dia disuruh berbakti kepada ayahnya, bundanya, selepas dia menikah maka berpindahlah kepada suaminya. Tapi saya dah cari-cari, tak ada hadis menyebut surga di bawah tapak kaki laki, tak ada. Tapi secara kias ada. Suami yang bagaimana? Suami yang syaratnya 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, suami yang menjaga agamanya, akidahnya, akhlaknya, wa khuluquhu, budi pekerti, akhlakul karimah, etik moral, maka itulah yang disuruh untuk patuh dan taat. Adapun bila suami tak patuh dan taat, mabuk, khamar, zina, maaf, maka perempuan tak wajib untuk patuh dan taat. Perempuan punya 6 wali. 6 wali perempuan ini memanggil lelaki tadi untuk memberinya pengajaran. Maka pertanyaan ini adalah, perempuan yang meninggikan suara, boleh jadi memang dia melawan atau memang dia orang gunung, angin kencang. Jadi tanya baik-baik. Awak suara tinggi ini melawan ke? Tidak, memang sudah macam itu style. Perempuan yang melawan namanya nusyuz. Perempuan nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan melakukan perbuatan nusyuz. Apa yang perlu dilakukan laki-laki terhadap perempuan nusyuz? Pertama, Fa'izuhunna, beri dia nasihat. Oh my dear, come here. Sini kejap. Awak tak boleh suara tinggi sebab surga awak, neraka awak di sini letaknya. Oh, awak nak bagi tazkirah saya. Fa'izuhunna, bagi nasihat. Dia tak berubah, bagi nasihat. Wahjuruhunna fil madajik. Wahjuruhunna fil madajik. Pisah. Madajik, tempat tidur. Bila awak tetap juga bersuara tinggi, kita berpisah tempat tidur satu bulan. Bukan cerai, pisah tempat tidur sebulan. Kata dia, memang itulah yang saya tunggu-tunggu. Tiga. Wadribuhun. Ini bukan am, sebab tak boleh dilakukan hari ini, sekarang. Dulu memang ada jenis perempuan yang keras, yang kasar. Bila tak dilakukan yang ketiga ini, dia tak berubah. Wadribuhun, pukul. Tapi baca hadis-hadis yang lain tentang bagaimana seorang laki-laki yang memperlakukan perempuan seperti binatang. Maaf, siang dia pukul, malam dia datang, kata Nabi. Maka jangan baca ayat saja, tengok penjelasan dalam hadis Nabi. Jangan katakan Islam mengajarkan memukul istri, tak betul. Karena mesti tengok hadis yang menjelaskan secara khas lagi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu litubayyana linnas. Ayat Al-Qur'an itu suruh sembahyang. Mana ada dalam Qur'an solat asar 4 rakaat, solat isya 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat. Begitu juga tentang ayat ini. Jadi jangan mudah baca Quran, tengok terjemah. Wadribuhunna, pukullah mereka. Oh, Islam mengajarkan pukul. Tidak. Ada beberapa setengah yang memang dia berubah bila dipukul. Kalau kita spray, semprot semut yang ada di rumah, apakah itu termasuk kita tak punya rahmah? Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Allahu akbar, nampak dua yang hitam, bunuh. Apa dua yang hitam itu? Ats-su'ban, ular, wal aqrab, kala. Boleh membunuh ular dan kala, illat, sebab bolehnya mengganggu. Maka bila semut itu mengganggu, bunuh. Tapi membunuhnya sekali saja, mati. Kalau dia sekali pukul mati. Kalau sekali siram mati. Jangan dia disiksa, jangan dia disakiti, diazab. Sekali saja, mati. Illat penyebabnya, mengganggu. Bila tak ada, tak mengganggu, maka mencabut rahmat Allah. Bagaimana kalau meninggal hari Jumat atau malam Jumat, apakah orang itu lepas dari azab kubur? Man mata yaumal jumu'ati. Man mata yaumal jumu'ati, siapa yang mati pada hari Jumat, uqiya min azabil qabri, maka terpelihara dari azab kubur. Apakah azab kubur hari itu saja atau terus sampai hari kiamat? Hari itu saja. Meninggal di hari Jumat. Peminum khamar, pemabuk, penjahat, minum khamar, mati malam Jumat. Oh, Allah tak adil, kata jamaah. Ustaz Somad mati hari Ahad. Pergi tazkirah ke Sabah, pergi ke sana, tak mati Jumat. Ini orang mati malam Jumat. Allah tak adil. Allah bagikan keringanan hari itu, tapi selanjutnya. Maka ada yang disebut dengan istidraj. Makna istidraj dari kata daraja, azab yang tertunda. Ditunda Allah SWT azab untuk diberatkan pada masa yang lain. Ada orang-orang yang di dunia ini sakit, tak pernah berhenti. Hatta yamshi alal ardi makanats alaihi khati'ah. Dibuat Allah dia susah, sakit, hilang, mati, kebakaran. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, bersih sebersih-bersihnya. Jadi yang tak meninggal hari Jumat, walaupun orangnya soleh, jangan kita su'uzan. Adapun orang yang jahat meninggal hari Jumat, jangan pula kita anggap Allah tak adil. Ada orang soleh tak meninggal hari Jumat, tapi dia selamat dari azab kubur sebab doa yang lain. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca sebelum salam. Baik. Bagaimana orang tersebut ahli maksiat? Dah saya jawab dah. Saya tahu ke situ arahnya tadi. Bagaimana meninggal hari Isnin pula? Nabi wafat hari Isnin. Itu tadi yang saya katakan. Orang baik tak meninggal hari Jumat. Selamatkah dia dari azab kubur? Ya, sebab dipelihara hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal hari Isnin, hari Isnin hari diangkat amal. Mengapa engkau puasa hari Isnin Kamis ya Rasulullah? Diangkat amal. Wa uhibbu an yirfa'a amali wa ana shaim. Aku suka manakala amalku diangkat dalam keadaan puasa. Dan jangan lupa Nabi meninggal sebagai sayyidul anbiya wal mursalin dan Nabi meninggal sebagai syahid. Karena Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang, dijemput di Khaybar, orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Tentu bila kita bertamu, orang tanya, tuan bait, sahibul bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya di situ. Manakala sahabat Nabi memakan, terus saja meninggal dunia. Nabi memakan, sepakat ahli sirah bahwa ada air ludah yang tertelan. Tapi kemudian Nabi memuntahkan. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu? Jibril tak bagi tahu karena ada hikmah. Karena Nabi ingin tidak hanya meninggal sebagai seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi meninggal sebagai seorang syahid. Orang yang meninggal syahid tak mendapatkan 4. Pertama, tak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tak merasakan hisab. Yang keempat, terus saja masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi jasadnya tidak dimakan tanah. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu datang ke makamku dibawa oleh malaikat. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka waqad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami sampai ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan jasad Nabi, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para Nabi. Kita hendaklah ada kasih sayang kepada semua orang beriman. Bagaimana sikap kita terhadap kawan kita yang tak Islam? Kita di Sabah ada non-muslim yang tak Islam. Apakah ada ustaz menyampaikan bila dia tak Islam, pancung kepalanya, bakar rumahnya, musuhi dia? Tidak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Bila orang yang tak Islam itu tidak pernah mengusir menghalau kamu dari kampung halaman kamu dan dia tidak membunuh kamu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu boleh berbuat baik dan boleh bersikap adil kepada mereka. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, tayyib baik. Tapi dalam ayat ini Allah tak mengatakan hasan, tayyib, jayyid. Allah pakai kata antabarruhum, barru. Padahal kata barru hanya dipakai untuk kedua orang tua, ayah dan bunda. Birrul walidain. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, makna ayat ini, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ayah dan ibumu, begitulah engkau berbuat baik kepada orang yang tak seakidah denganmu dalam hubungan sosial. Adapun dalam masalah akidah tegas, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Wa'asyi'ah adalah ajaran sesat. Semenjak pembantaian Karbala, mereka memburu para sahabat dan ahli bait termasuk Sayyidina Husain. Kenapa mereka boleh mengatasnamakan bahwa mereka adalah pecinta ahli bait? Mereka mengaku-ngaku mencintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Padahal andai Sayyidina Al-Husain hidup hari ini, Sayyidina Al-Husain pun belum pasti tak bersetuju dengan perbuatan memukul-mukul dada, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Mengambil pisau diikat dengan besi dipukulkan ke belakang, namanya tatbir. Kalau takbir Allahu Akbar, ini tatbir, memukul kening. Cari video di YouTube, tatbir, Ta-ta-ba-ya-ra. Memukul kening dengan pisau, berdarah-darah, budak-budak kecil. Bukan ajar, meraung, meratap. Nabi mengajarkan, laisa minna, bukan golongan kami, bukan Islam. Man darabal hudud, memukul-mukul pipi. Wasyaqqal juyub, mengoyak-ngoyak baju. Mereka dulu musyrik jahiliyah, dia akan memukul-mukul pipi dan mengoyak-ngoyak baju bila takziah, niyahah. Siapa yang meratap bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam melarangkan niyahah, meratap. Menangis boleh, meratap jangan. Apa beza Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, dia tak boleh membezakan berbeza masalah khilafiyah. Bila berbeza masalah khilafiyah, dia terus saja tuduh bid'ah. Sedangkan kita, mada menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali, perbezaan masalah ini khilafiyah, biasa, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia tidak, dia ikut pendapat ulama dia saja. Bila berbeza dengan dia, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dalalah. Kalau sudah dalalah, fitnah. Maulid Nabi, bid'ah. Isra' Mi'raj, bid'ah. Saat merayakan satu Muharram, bid'ah. Berkirim fatihah untuk orang mati, bid'ah. Berkumpul baca Yasin, bid'ah. Tahlil, bid'ah. Nah, jadi yang masuk surga itu cuma dia, bini dia, murid dia sih. Lain itu masuk neraka semua. Sedangkan kita menjelaskan selama ada dalilnya, kita tak boleh bid'ahkan orang. Kerana manakala kita katakan, hei pelaku bid'ah, sama dengan mengatakan, hei dalalah, hei neraka jahannam. Padahal ini masalah-masalah yang ulama tak sepakat. Tentang masalah membacakan tahlil, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, siapa yang membaca tahlil 70 kali, man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, thumma ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi, kemudian pahala tahlil 70 kali tadi dihadiahkan kepada mayit, maka bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, maka tak boleh membid'ahkan orang selama perbuatan itu masih ada lagi diterima oleh ulama lain. Tapi kalau semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mengatakan perbuatan ini haram, tiba-tiba ada satu orang mengatakan boleh, tak apa-apa, nah, ini tak boleh kita ikut. Maka mesti banyak tengok ini apakah ulama sepakat atau ikhtilaf. Soalan saya tentang kitab Anak Kunci Surga. Apa sebabnya beliau menulis tentang akidah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat adalah ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah hidup abad ke-8 Hijriah. Yang lebih tua daripada itu adalah Wujud Qidam Baqa Mukhalafatul Hawadis Qiyamu Binafsihi Wahdaniyah Qudrat Iradat Ilmun Hayat Sama' Basar Kalam, yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, disebut dengan Ash'ariyah. Bila ada orang mengatakan bila engkau pakai uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, ini akidah salaf. Sedangkan makna salaf adalah khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, summalladzina yalunahum, satu abad selepas itu, summalladzina yalunahum, satu abad selepas itu. Tiga abad pertama inilah yang disebut dengan salaf. Ibnu Taimiyah abad ke-8 bukan salaf, beliau adalah khalaf. Tiga abad pertama salaf, tiga abad pertama salaf, selepas daripada itu khalaf. Maka orang yang mengkaji sifat 20 adalah berdasarkan Quran dan Sunnah. Sedangkan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, ijtihad ulama. Ijtihad, bukan Nabi mengatakan, hai orang beriman, pakailah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tidak. Bagaimana perubahan ulama Ahlus Sunnah tentang bagaimana perbahasan ulama tentang perbahasan akidah dalam kitab ini, mohon penjelasan. Saya sampai hari ini memakai akidah Ash'ari. Kalau mengajar tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama', basar, kalam. Adapun ini ijtihad, ijtihad ulama. Maka saya memakai ijtihad yang dipakai oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berkenaan kisah pezina yang memberikan minum air kepada anjing. Ada yang mengatakan kisah tersebut kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat yang tak boleh dipakai kalau maudhu' palsu atau dhaif. Dhaif pun boleh dipakai kalau untuk motivasi amal. Sedangkan perempuan yang memberikan air minum kepada anjing, hadisnya sahih. Maka hadis sahih boleh dipakai. Makna Israiliyat, kisah yang diambil dari riwayat-riwayat orang Israel. Israel itu siapa? Keturunan dari Yakub. Yakub, Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub nama dia dua, satu Yakub, satu Israel. Cucu cicit keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Kita ini Bani Adam. Anak cucu keturunan Adam. Mohon penjelasan Ustaz berkenaan segelintir orang yang tak berpegang pada mazhab tapi merujuk hadis dan Quran. Tak ada. Tak ada sekarang nih orang yang terus merujuk pada Quran dan hadis. Kalau ada saya cium kakinya. Tak ada. Orang yang mengatakan saya terus ke Quran dan hadis, sebenarnya dia ambil pendapat imam-imam dia juga. Cuman dia tak sebut Quran dan hadis. Mana boleh? Dia tak cukup syarat untuk berijtihad. Sesiapa saja yang berkata saya ambil dari Quran dan hadis, maka dia imam mazhab yang kelima, Hanafi. Bila Abdul Somad berceramah, saya tak pakai mazhab, saya terus saja ke Quran dan sunnah, berarti dia adalah mazhab Somadiyah. Tak ada. Tak cukup syarat. Bagaimana dia faham usul fiqah? Hafalkah dia Quran? Tahukah dia nasih mansuh? Tahukah dia taksisul am, taqyidul mutlaq? Bagaimana pemahaman dia dengan hadis? Berapa hafazan hadis dia? Mengerti dia hadis ahkam? Tahu dia mana? Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali berkata, kalaulah bukan kerana Syafi'i, kami tak tahu mana taksisul am, mana taqyidul mutlaq. Ahmad bin Hanbal yang levelnya dalam bidang hadis amirul mukminin, hafaz hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafaz 300 ribu hadis, tapi dia tetap berkata Syafi'i lebih faham tentang usul fiqh. Ahmad bin Hanbal ini dia tengok hadis laptop hidup, hilang laptop hilang hadis, mengaku balik ke Quran. Balik ke Quran dan sunnah melalui ulama. Balik ke Quran dan sunnah melalui ulama. Definisi alif lam mim dalam ayat Al-Baqarah. Alif lam mim. Ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan ini ayat mutasyabihat. Alif lam mim ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat, wallahu a'lam. Makanya buka tafsir jalan lain. Alif lam mim. Tafsir wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang tahu maknanya. Tapi ulama kedua mengatakan ini ayat muhkamat, ada maknanya. Buka tafsir Ibnu Katsir. Alif lam mim. Buka tafsir At-Tabari. Tafsir paling tua Imam Tabari kalangan salaf. Alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Alif lam mim Allah malaikat Muhammad. Dari Allah ke malaikat Jibril ke Muhammad. Makna kedua, alif Allah, lam lutfullah, mim majidullah. Alif Allah, lam lutfullah, kelembutan Allah. Mim majidullah, kemuliaan Allah. Maka dalam masalah huruful muqatta'ah, huruf yang putus-putus, sad, yasin, toha, alif lam mim sad, alif lam mim ra, alif lam mim. Maka ini masuk dalam dua kelompok ulama. Satu menyebut dia mutasyabihat, jangan kaji-kaji, wallahu a'lam. Kenapa Allah pakai ini? Li'ijab, supaya orang jahiliyah itu manakala mendengar alif lam mim i'jab, apa ni? Apa ni? Tak pernah kami dengar. Zalikal kitabu la raiba fih. Setelah mereka i'jab, kagum, barulah masuk ayat setelah itu. Begitu kata Syekh yang dulu Syekhul Azhar Said Tantawi dalam tafsir Al-Wajiz. Mana yang lebih afdol dibuat di masjid pada malam Jumat? Baca Yasin berjamaah atau majlis ilmu pengajian kitab? Bila di kampung itu tiap malam sudah mengaji. Isnin malam Selasa akidah Asy'ari. Selasa malam Rabu fiqh Syafi'i. Rabu malam Khamis tasawuf Ihya Ulumuddin. Khamis malam Jumat baca Quran beramai-ramai. Tapi bila di kampung itu tak ada pengajian, maka Khamis malam Jumat itu buat tazkirah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, esok subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Makna baca Yasin tiap malam baca Yasin. Tapi bila tak sanggup baca Yasin tiap malam, pilih malam Sayyidul Ayyam malam Jumat. Sekaligus baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surah Kahfi pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'alahum min nur, Allah terangi dia dengan cahaya ma bainal Jum'ataini hingga Jumat yang akan datang. Elok baca Jum'alja Al-Kahfi dan Yasin. Boleh bagi penerangan tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh tak pernah sebut dia tabligh. Orang yang sebut dia tabligh. Jamaah apa tu? Jamaah tabligh. Jamaah apa tu? Orang olok-olok. Jamaah tabligh mengamalkan sunnah. Sebab di India, masa Syekh Maulana Ilyas dan Syekh Zakaria Kandahlawi, keduanya ahli hadis, maka mereka menulis kitab Mukhtar Al-Ahadis dan Muntakhab, hadis-hadis pilihan. Mereka juga menulis kitab Fadha'il Amal, isinya hadis-hadis. Tak boleh tabligh, tak boleh tazkirah macam ini. Bila di India masa itu buat macam ini, tentu sebab susah. Maka dakwah mereka dari pintu ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kia halhi, tiki. Kia halhi, apa kabar? Tiki, kabar baik. Akhirnya mereka pintu ke pintu, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Dan perbuatan mereka ini tabligh. Maka mereka dituduh, jamaah apa tu? Jamaah tabligh. Sebab dia pintu ke pintu tabligh. Orang marah dia tak peduli. Orang mengamuk tak peduli. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Mari ke surau Tuan Haji. Awak jangan ajak-ajak saya. Awak belum lahir, saya dah haji dah. Tapi dia tak peduli. Mereka inilah yang sebenarnya berdakwah. Sebab makna dakwah itu mengajak orang tak sembahyang pada sembahyang. Mengajak orang tak ke surau jadi ke surau. Mengajak orang tak ada hidayah jadi hidayah. Udu' ila sabili rabbik. Abdul Somad tidak berdakwah. Abdul Somad tazkirah pada orang yang dah baik-baik. Selepas jamaah tabligh tadi mengajak ke surau, dah ramai, barulah EJK panggil. Mari kita dengar ulama tersohor Nusantara fi dunia wal akhirah, Abdul Somad LCMA. Abdul Somad tak ada tantangan. Abdul Somad tazkirah pada orang baik-baik. Jamaah tabligh inilah yang masuk hutan keluar hutan ke rumah-rumah orang yang tak sembahyang, yang pergi sampai ke kutub, sampai ke kutub. Ada dulu sahabat kami orang jamaah tabligh tazkirah sampai tak ada lagi kereta, anjing menarik di kutub menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Kalau tak ada jamaah tabligh ini, mungkin Islam tak sampai ke hutan-hutan, ke kampung-kampung. Abdul Somad naik pesawat sampai Sabah, jumpa orang-orang besar, habis itu balik. Mereka yang masuk ke dalam. Jadi siapa yang menyesatkan jamaah tabligh, dia yang sesat. Selalu saya terlepas waktu sholat disebabkan tempat bertugas kadang-kadang tiada tempat yang sesuai untuk sholat. Oleh sebab itu saya terpaksa qada. Bagaimana? Cari tempat kerja lain. Untuk apa duit banyak tapi tak boleh sholat? Berapa lama kita hidup dunia menikmati duit yang sementara tadi? Cari kerja lain. Kurang-kurang sikit gaji tak apa. Yang penting boleh kita sembahyang. Suami saya tak izinkan saya sholat, cari suami lain. Boleh mengizinkan sholat. Istri saya tak izinkan saya sholat, didik dia dengan baik. Kita nak pancing-pancing je. Tapi ada dulu masa saya di Kaherah, abang ini bila musim panas, summertime, dia pergi ke Europe. Memang tak boleh kerja sama, memang tak boleh sembahyang sama sekali. Supervisor saya kejam, Ustaz. Maka kami sembahyang campur semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kenapa macam tu? Kalau tak macam tu, tak sembahyang sama sekali. Memang darurat lah. Tapi masa tu dia pun sebulan, dua bulan. Lepas tu dia balik lagi. Tak ada pun kita di Sabah. Negeri banyak 60% Muslim. Tak dapat kerja sini, cari tempat kerja lain. Jangan sampai sebab kerja melupakan ibadah kepada Allah. Sebab ini bekal yang kita bawa mati menghadap Allah SWT. Hari ini wujud golongan Islam yang menolak politik, mengatakan tiada politik dalam Islam. Yang penting sholat, banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak berzikir, ingat mati, dah politik usah urus. Maka akhirnya politik diambil orang lain dan terjadilah apa yang terjadi pada saudara kita di Rohingya. Tiada kuasa. Terjadi yang terjadi di Palestin sebab politik dah diambil oleh Israel. Satu kitab khas masalah politik, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam hukum hakam, As-Sultaniyah sultan, kekuasaan politik. Siapa yang mengatakan Islam tiada politik, maka berarti dia sudah mengkhitan Islam, sudah menghilangkan satu bab daripada kajian Islam. Kitab fiqh, coba buka. Fiqh salat, fiqh puasa, fiqh haji, fiqh jihad, fiqh siasah politik. Oleh sebab itu maka politik adalah bagian dari ajaran agama Islam. Di Makkah Nabi tak ada urus politik. Tapi manakala dia pindah ke Madinah, Nabilah penguasa. Penguasa, kekuasaan politik. Oleh sebab itu maka ulama-ulama berijtihad. Beli buku Islam kajian masalah politik, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Penulisnya Al-Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah. Buku itu sudah berumur 1000 tahun. Yang modern, Ustaz, Min Fiqhid Daulah, Yusuf Al-Qardawi. Min Fiqhid Daulah, fiqh politik. Ustaz, kenapa tak masuk politik? Saya tazkirah. Oh, saya masuk tazkirah pun orang dah marah, apalagi saya masuk politik. Apakah ciri-ciri anak yang soleh dan solehah itu? Rabbi habli minas salihin, bagi aku anak yang soleh. Dikabulkan Allah doa itu selepas berdoa 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. Apa ciri Ismail? Tak melawan. Itu ciri Ismail. Ismail itu ciri tak melawan. Ayah nak potong kau, potonglah. Ayah tinggalkan engkau, tinggalkanlah. Mari kita bina Ka'bah, kita bina. Panggil umat supaya melaksanakan haji, ikut. Sami'na wa ata'na. Anak saya. Apakah saya akan bertemu dengan kedua orang tua saya di surga nanti? Ya. Mana dalilnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alladzina amanu, orang yang beriman, diiringinya dengan amal soleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat Quran. Kami akan jumpakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka. Hadis Nabi ada? Ada. Mana hadisnya? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau memang niatnya nak jumpa. Ada juga kadang lelaki ini dia tanya, dia sebenarnya tak nak jumpa. Ustaz, nanti di akhirat saya jumpa tak bini saya lagi? Jumpa, kata saya. Menangis dia. Rupanya dia tak nak jumpa lagi. Alhamdulillah. Gelak yang kuat. Apakah saya akan bersama istri dan anak saya di surga? Seorang berkulit hitam memeluk Nabi. Kenapa engkau peluk saya kuat-kuat? Di akhirat saya mungkin tak jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan sesiapa yang dia cintai kerana Allah. Jangankan dengan anak istri, saya dengan tuan puan pun akan berjumpa nanti di surga Jannatul Firdaus. Bila tuan puan dari Sabah nanti masuk ke surga, sudah sampai ke Jannatul Firdaus, tengok saya tak ada, yakinlah saya sedang berada di VVIP. Oh, Ustaz Somad takbur, sombong. Berkat doa-doa kita semua. Kadang kita ini masuk surga karena doa orang lain. Ada orang-orang soleh, solehah mendoakan kita. Maka jangan pernah lupa minta doa. Doakan saya selalu, doakan syafaat orang beriman. Kita akan berjumpa rajulani, dua orang. Tahabba fillah, kasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaih, berjumpa kerana Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun kerana Allah. Mereka akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Didoakan Ustaz berkah umur, panjang nama. Panjang nama maknanya dikenang sepanjang zaman. Amin. Pengaruh riba dalam hidup dan ibadah. 5. 1. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkit orang yang diganggu setan. 2. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Orang yang makan riba maka darah dagingnya tumbuh haram dan yang haram itu makanan api neraka. 3. Sepiring gulai dari riba dimakan berubah jadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, otak menjadi hitam jahat kerana makan riba. 4. Duit riba dibawa ke Makkah pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kata malaikat, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram karena berangkat haji dengan uang riba. 5. Duit riba tadi dimakan, lidah yang memakan riba dipakai berdoa. Rabbana fil lana dzunubana wa li walidaina. Doa tak dikabulkan Allah sebab 4. Mat'amuhu haram, makanan haram. Malbasuhu haram, mashrabuhu haram, minuman haram. Malbasuhu haram, pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan-makanan haram. Jauhkan diri anak kita daripada riba. Terhadap aura kebahagiaan yang berbentuk warna-warni tertentu. Orang tengok kita lama-lama, oh, saya tengok aura awak hijau. Dia tengok lagi, aura awak merah. Dia tengok lagi, aura awak pink. Awak LGBT lah. Tak betul. Ini ilmu dari mana ini? Ilmu dari setan. Setan masuk ke mata dia, lalu kemudian setan menampak-nampakkan yang gaib-gaib. Bagaimana kalau dia wali Allah? Wali Allah bila diberikan karamah, karamah itu mengganggu dia dari Allah, dia minta kepada Allah supaya dihilangkan. Syekh Ali Jum'ah ketika membahas tentang berzikir dengan apa nama alat zikir Ustaz ya? Mbak, ini yang picit-picit made in China. Tasbih digital. Kata Syekh Ali Jum'ah, hari ini banyak orang bertasbih dengan tasbih digital. Bila dia bertasbih dengan tasbih digital, macam menonton bola sepak. Tak salah. Tapi orang bertasbih dengan kayu kerana batang pokok kayu ikut bertasbih. Dan wali-wali Allah bisa mendengar tasbih pokok kayu. Tapi bila tasbih pokok kayu itu mengganggu telinga dia, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sudah cukup kau bagi aku pengetahuan, tolong hilangkan supaya telingaku tak boleh lagi mendengar ini. Jadi bila ada orang sibuk nak menengok, bila jumpa kita, awak merah. Bila jumpa, ini bukan wali Allah, ini wali setan. Ada seorang ikut zikir. Ustaz Somad, saya ikut zikir. Bila saya dah berzikir ni, saya tahu siapa tamu yang akan datang. Saya tahu siapa yang ada di balik bukit. Saya tahu siapa yang ada di balik tirai. Ini dari Allah apa dari setan? Saya tanya, jawab baik. Selepas tahu ni, makin ingat Allah apa makin lupa? Jawab jujur. Terus terang saya makin lupa Ustaz. Setan punya kerja. Sebab bila kita makin ingat pada Allah, maka bagaimana cara menghilangkan jin yang dah masuk ke mata saya ini Ustaz? Ruqyah. Dengan siapa saya ruqyah? Itu Ustaz ruqyah, Ustaz Musdar. Tegak dulu Ustaz Musdar biar nampak jemaah. Ustaz Musdar. Ustaz Musdar. Ustaz Musdar ini meruqyah, belum dibaca ayatnya, jinnya dah lari duluan. Baru menengok janggut dia dah lari jin. Ada buku beliau, Ensiklopedia Ruqyah, bestseller, ditulis oleh Gema Insani Press, tentang masalah ruqyah, tentang masalah jin mengganggu. Datang jamaah ke saya, Ustaz Somad, ya, anak saya ni menengok jin. Nampak dia gambar di dinding rumah, nampak jin bergantung-gantung situ. Nampak jin. Macam mana ni Ustaz? Ruqyah anak. Esok dia ruqyah anak ini datang lagi ke saya. Macam mana? Alhamdulillah anak ni sihat. Adik dia pula menengok jin. Rupa pindah hantu. Lepas tu adik ni pula dia ruqyah. Lepas tu dia tak datang lagi. Entah dia pula kena tak tahu. Mohon pendapat Ustaz, saya mu'allab, belum pandai mengaji. Bolehkah saya membaca Al-Quran dalam bahasa terjemahan? Sebelum ni saya pernah rujuk pada ustaz-ustaz lain mengatakan tak boleh. Dan ada ustaz mengatakan boleh. Tadi subuh kita bicara dengan Datuk Jamaluddin. Datuk Jamal. Kata Datuk Jamal, di sini banyak mu'allab ustaz. Saya tanya, Datuk, ada tak mu'allab ni bagi tazkirah? Ada, khas untuk mu'allab. Jadi bagi mu'allab-mu'allab yang sudah bersyahadat, cuba gabungkan diri bersama sahabat-sahabat mu'allab di yang ada community mu'allab. Jadi belajar bersama. Quran ini ada 5 level. Yang pertama bukan membaca, dengar saja dulu. Dengar saja. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Dengar saja. Tapi jangan seumur hidup dengar. Nanti balik dari sini semua yang dah belajar berhenti. Tok guru saya berhenti. Kenapa? Kata Ustaz Somad, dengar aja. Ini first level. Naik second, mulailah meniru. Fa, a, qa, wa, ba, ba. Lepas mendengar, mulai baca. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membaca. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak terhitung satu huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30. Li kulli harfin ashru amsalih. Ketiga, pahami maknanya. Jangan setakat membaca saja, tapi baca terjemah. Keempat, amalkan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha manakala ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Dia Quran berjalan di atas muka bumi. Kelima, ajarkan. Yang dah pandai, ada murid. Ustaz Somad, murid saya 2.5. Macam mana murid awak 2.5? Anak saya 2. Bila habis sembahyang subuh, dia balik ke rumah, dia panggil anak dia 2, dengarkan ayah ni kau baca. Yang setengah siapa? Bini saya mendengar sambil masak. Engkau dengar? Ya. Nah, 2.5 murid ni. Saya jumpa dengan orang. Jangan pernah putus asa. Nanti anak kita pula akan mengajar kepada anak dia. Anak dia akan mengajar kepada cucu, meneruskan yang dulu-dulu. Bukan berarti ulama, tuan syekh, ulama besar. Bukan. Hanya mengajarkan alif bata, menunjukkan doa tidur bismika Allahumma ahya wa amut, menunjukkan kaki kiri masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, menunjukkan ini idgham, ini ikhfa, ini qalqalah. Maka kita sudah mengajar 5 proses interaksi dengan Al-Quran. Macam mana kita tahu dia jodoh kita? Mana kita tahu? Dulu saya belum nikah, pernah juga tanya macam ni. Saya tanya orang-orang, "Bang, macam mana kita tahu dia jodoh kita?" "Oh, bila kita tengok hati kita bergetar, itu jodoh kita." Lepas tu saya datang balik, dia tanya, "Macam mana? Dah nampak bergetar?" "Semua bergetar." Tak usah banyak-banyak berteori. Bila dah nampak sesuai, kemudian datang kepada wali dia, kemudian ta'aruf, lepas ta'aruf khitbah, lepas itu nikah. Dah istikharah. Usalli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Bila ada 2, istikharah. Mana kuat hati? Awak dah istikharah? Sudah Ustaz. Kemana? 2-2 nampak. Pilihlah satu lagi. Tak usah terlalu banyak. Nak tunggu mimpi datang, nak tunggu itu, nak tunggu ada getaran, nak tunggu. Yang kita diajarkan, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'alallah, bertawakal kepada Allah. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah. Lelaki disuruh hanya pilih empat saja. Tungkahul mar'atu li arba, perempuan itu dinikahi kerana empat. Lima liha, kerana dia kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, parasnya yang cantik. Wali diniha, kerana agamanya. Tapi jangan pandang kerana hartanya, harta akan binasa. Jangan pandang kerana suku bangsanya, mungkin akan jatuh kerana itu pula. Pandanglah kerana agamanya. Taribat siadaka. Fasfar bidhatid din, tengok agamanya, kau akan selamat. Perempuan memandang lelaki pula dua. Idza ja'akum man tardawna dinah, bila kau tengok agamanya baik, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anakmu, dengan cucumu. Illa taf'aluh, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerosakan yang amat sangat besar. Las. Sebenarnya banyak lagi. Nanti saya akan bawa, saya akan buatkan video di Pekanbaru, nanti saya share. Jangan lupa subscribe, like and share. Pertanyaan saya berkenaan hantaran kawin zaman sekarang. Mengikuti status pembelajaran seperti SPM dan seterusnya. Persoalan saya adalah salah memberi hantaran mengikut pembelajaran. Apakah hukum kalau tak memberi hantaran? Tolong bezakan antara adat istiadat dengan syariat Islam. Ada beberapa suku di Indonesia, bila nak nikah mesti ada mas secuci tangan. Masnya mesti penuh cuci tangan. Bila nak nikah mesti ada sebaris kebun kelapa. Kalau pendek tak apa, sejauh mata memandang. Jadi ada beberapa suku. Jadi sebenarnya kita tak salahkan nenek moyang kita yang buat ini. Sebab mereka buat ini pun niat mereka baik, supaya rumah tangga mereka ini nanti secara ekonomik dia mandiri. Itu sebenarnya, supaya dia tak susah. Jadi puan yang punya anak gadis, datang pemuda meminang, maka musyawarah, wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Eh pemuda, kami tahu kau tak ada, kami sediakan. Tapi kau jaga budak ni, kalau tak awas. Jaga, musyawarah untuk menetapkan ini. Jangan dibebankan pada dia semuanya. Karena kalau dibebankan, nanti dia tidak akan. Nanti dia berpantun pula. Tanam pinang rapat-rapat agar pungguk tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat, ku pujuk-pujuk, ku buat lari. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka musyawarahkan dengan baik. Adapun zaman Nabi SAW, mahar itu amat sangat murah. Manakala Nabi bagi tazkirah, tegak seorang perempuan. Berani dia. Di depan Nabi dia berkata, apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni aku wahabtu laka. Aku berikan diriku untuk engkau ya Rasulullah. Nabi diam. No comment. Lama dia tegak. Nabi tak ada cakap apa-apa. Tegak seorang lelaki. Ya Rasulullah, bila engkau tak mau, bagi aku sajalah. Nabi tanya, engkau ada uang untuk mahar dia? Tak ada. Iltamis, cari ke rumah. Walau khataman min hadirin, walaupun cincin dari besi, bukan perak. Perak masih mahal, besi. Dia balik ke rumah, cincin besi pun tak ada. Lepas tu kata Nabi, kain ada tak? Kain ada Rasulullah. Cukup untuk mahar. Kain kau berapa? Satu. Bila kain itu jadi mahar, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, dia pun pergi. Masa dia pergi itu Nabi panggil balik. Tak sampai hati Nabi, rahmah kasih sayang Nabi. Nabi tanya, hal hafiz min al-Quran, adakah engkau hafaz al-Quran? Dia pun cakap, hafiz tu suratu kada wa surata kada wa surata kada. Saya hafaz surah ini, surah ini, surah ini. Kata Nabi, terus di situ juga diakadkan Nabi, zawwajtuka ha bima ma'aka minal Quran, aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan sebahagian dari Al-Quran. Alangkah indahnya, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan surah Ar-Rahman. Awak hafal Ar-Rahman? Enggak. Susah lah. Kunikahkan kau dengan dia dengan mengajarkan kulhu. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat tak boleh diukur dengan face wajah, tak boleh diukur dengan bentuk fisik. Rahmat ada perubahan dalam diri. Dulu sebelum ada rahmat bakhil, setelah ada rahmat saha dermawan. Dulu sebelum ada rahmat cakap kasar, selepas ada rahmat lembut. Dulu sebelum ada rahmat marah, selepas ada rahmat mudah menangis meneteskan air mata. Dan kita banyak berjumpa dengan orang ini. Selepas diturunkan Allah rahmat, maka kita doakan supaya orang-orang yang belum mendapatkan rahmat Allah dicurahkan Allah rahmat ke dalam hatinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini supaya Allah menurunkan sentiasa kita dalam rahmat Allah. Bisirril Fatihah.